be on the beat. Hai, ya, hai. Pelan tapi pasti jelas kami real. Sambil bakar hirup kuat kami keep it chill. My homies play the game, BMX full jump. Say fuck the rules, we're like a young dumb. But I don't give a fuck, kami buat suka-suka. Usia cuma angka, tiap hari harus muda. Relax, chill, turn up. Shoot tiga kali putar terus, don't stop, we don't stop. Membakar jiwa muda kami takkan stop. Kami ada di jalanan, kami ada tiap blok. Gangster mentality maju meski tanpa glock. Look, di kota bercahaya tergerak kami tak terbaca. Penakut bila tidak gamernya dibayar pakai fakta. Cash, tanpa kembalian. Buat mimpi jadi nyata nasib aku kendalikan. Hello, it's me, X and crew. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. Who? It's me, X and crew. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. Yeah. Who? Selalu siap hidup keras tanpa basa-basi. Di balik asapku jaga visi. Dengan beat yang ku buat terus saja maju. Gak ada kata libur, terus saja buat lagu. Persetan kata orang, hip-hop jalan terus. Setiap langkah di kota, kami buat arus. Me and my homies, gak ada yang palsu. Bakar lagi terbang tinggi tanpa batasan waktu. Lau angkat gelas, gua bakar-bakaran. Meskipun caranya beda, nikmati kesenangan. Tetap solid dan setia untuk satu tujuan. This is lifestyle yang kami banggakan. Terus bikin movement, gak kenal kata henti. Jiwa muda berapi-api, penuh energi. Dalam gelap kami bagai bintang-bintang. Macam raja jalanan, tak ada yang menghalang. Hello, it's me, X and crew. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. Who? It's me, X and crew. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. Who? X and crew, Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. Who? It's me, X and crew. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. It's me, aku. Ambon Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh. It's me, aku. Cilacap mix jadi satu. Jalan macam Wu-Tang, so what you gonna do? Shut the fuck up atau kami buat kalian jatuh.